Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Sejak diberlakukannya simulasi pembelajaran tatap muka beberapa hari lalu, hal yang memang terbilang beda dari biasanya. Ini hikmah yang kita ambil dari masa pandemi khusus untuk para dewan guru, wali murid, dan juga siswa itu sendiri. Bisa karena terbiasa, itulah yang disampaikan Bupati Kuningan, Jawa Barat. Mudah-mudahan dari simulasi ini semuanya bisa mapan, bisa aman, dan siap mengamankan, konsisten, nantinya akan menjadi terbiasa kembali. Kan jelas dalam simulasi ini, bagi sekolah yang jumlah siswanya banyak, itu ya harus ada shift, ya. Ada pembagian, digelombangkan, ada gelombang pagi, gelombang siang, ada yang satu hari masuk, atau satu minggu dua kali, termasuk anak saya satu minggu hanya dua kali. Itu kan sifatnya simulasi. Kalau memang ini bisa diterapkan selama masih ada pandemi, inilah pola yang terbaik. Dan kami membebaskan kepada masing-masing sekolah atau pihak penyelenggara. Khususnya kepada dewan guru, masyarakat, atau orang tua maupun wali santri, saya mohon, ayolah kita bersama-sama pertama menyadari bahwa sebaran atau pandemi virus COVID-19 ini masih ada. Kita yakini itu. Yang kedua, namun kita pun sebagai insan yang beriman, mari kita berikhtiar dengan akal sehat dan pikiran kita untuk bisa apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ikuti anjuran pemerintah, keputusan pemerintah, penerapan protokol kesehatan. Dan insya Allah dengan simulasi ini ada sebuah pepatah, bisa karena biasa. Demikian reportase Radio Kukuningan. Mari terus perkuat antibodi dalam diri dengan ikuti protokol kesehatan, khusus para pelajar yang ingin segera normal dalam KBM seperti biasanya. Saya Ihsan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.